kembali ke kaumnya mereka, maka mereka kembali fakihin, dalam keadaan bergembira, senang gembira setelah mengejek dan melecehkan kaum mukminin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila orang-orang mujrim itu melihat kaum mukminin, maka mereka berkata, sesungguhnya kaum mukminin itu ladallun, benar-benar mereka orang-orang sesat. Kaum mukminin dianggap sesat oleh mereka. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal mereka tidak diutus, tidak dikirim untuk menjadi penjaga yang mengawasi kaum mukminin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Sebaliknya, yang ketika di dunia orang-orang kafir menertawakan dan melecehkan orang-orang mukmin, di hari kiamat nanti sebaliknya, orang-orang mukmin, kaum mukminin yang menertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yang turun, mereka orang-orang yang beriman berada di atas dipan-dipan yang berhias, dipan-dipan yang indah, yang turun sambil memandang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan, termasuk sambil memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang mereka lihat adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu akan diberi balasan, ma kanu yaf'alun, apa yang telah mereka kerjakan di dunia? Ya. Jawabannya na'am. Ya. Mereka akan dibalas sesuai dengan jenis amalan mereka. Ketika mereka tertawa, menertawakan kaum mukminin, melecehkan dan mengolok-olok kaum mukminin ketika di dunia, maka demikian pula di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, kaum mukminin akan menertawakan mereka, orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat yang ke-29 ini bahwa orang-orang mujrim, orang-orang durhaka, orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan orang-orang kafir, mereka di dunia ini menertawakan dan melecehkan orang-orang yang beriman. Bahkan ketika lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan mata, ya, tanda ejekan, olok-olokan, ya. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan beberapa ayat di atas. Lamma dzakara ta'ala jazaa'al mujrimin wa jazaa'al muhsinin wa dzakara ma bainahuma min at-tafawutil 'adzim akhbara annal mujrimina kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin wa yastahzi'una bihim wa yadhaquna minhum. Setelah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat sebelumnya menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang mujrimin, ya, dan juga balasan bagi orang-orang muhsinin, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang perbedaan yang sangat jauh antara orang-orang mujrimin dengan orang-orang muhsinin. Setelah menyebutkan itu semua pada ayat-ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkhabarkan bahwa al-mujrimin, orang-orang mujrimin itu, ya, kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin. Dahulu mereka ketika di dunia yaskharuna bil mu'minin, mereka mengejek kaum mu'minin. Wa yastahzi'una bihim, dan mengolok-olok kaum mu'minin. Wa yadhakuna minhum, dan menertawakan kaum mu'minin. Ketika kaum mukminin mereka mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka orang-orang mujrimin itu, ya, mengolok-olok, mengejek, dan bahkan menertawakan kaum mukminin. Fayataghamazuna bihim 'inda mururihim 'alaihim, bahkan apabila kaum mukminin lewat di hadapan mereka, ya, wa idza marru bihim yataghamazun, ya, maka mereka pun saling mengedipkan mata, saling mengedipkan mata, ya, terhadap kaum mukminin ketika kaum mukminin melewati mereka atau lewat di hadapan mereka. Ihtiqaran lahum wazdiraan, sebagai bentuk ihtiqar, sebagai bentuk ejekan, dan juga izdira, sikap melecehkan, ejekan dan pelecehan terhadap kaum mukminin. Wa ma'a hadza tarahum mutma'innina la yakhthurul khaufa 'ala balihim. Bersamaan dengan ini, ya, mereka suka mengejek dan melecehkan kaum mukminin, ya. Bersamaan dengan ini, engkau melihat mereka mutmainnin, dalam keadaan mereka tenang, ya. Engkau melihat mereka, orang-orang yang mujrimin itu, tenang. La yakhthur al-khauf ala balihim, tidak terbetik dalam hati mereka rasa takut sedikit pun. Enjoy aja mereka mengejek kaum mukminin, ya. Tidak ada rasa bersalah, ya, atau yang semisalnya, ya. Bahkan tidak terselip dan terbetik sedikit pun rasa takut dalam hati mereka. Bahkan wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila mereka kembali ke kaum mereka, ya, mereka kembali faqihin dalam keadaan senang gembira setelah mengejek dan melecehkan kaum mukminin. Apabila mereka kembali ke kaum mereka sobahan au masaan, baik kembalinya di pagi hari atau di sore hari, yang qala bu faqihin ay masrurina mubtabitin, mereka kembali dalam keadaan senang, bahagia, gembira setelah mengejek dan melecehkan atau merendahkan kaum mukminin. Wa hadza ashaddu ma yakunu minal ibtirar, dan ini ya, sikap yang seperti ini ya, ini adalah ketertipuan yang paling parah yang ada pada mereka ya. Ini ketertipuan yang paling parah yang ada pada mereka. Mereka melecehkan, merendahkan, mengolok-olok, bahkan menertawakan kaum mukminin. Setelah itu mereka pulang senang, gembira, bahagia, mutmainnin, hati mereka terasa tenang, tentram, tidak terbetik dan terselip sedikitpun rasa takut. Ini adalah ketertipuan yang paling besar. Annahum jama'u baina ghayatil isaati ma'al amni fid dunya hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun wa ahdun minallahi annahum min ahli sa'adah. Apa yang mereka lakukan tadi adalah ketertipuan yang paling parah yang ada pada mereka, karena mereka menggabungkan antara kejahatan yang paling besar atau kejahatan yang memuncak dengan rasa aman di hati ketika di dunia. Nah, ini ketertipuan yang paling parah ya. Karena mereka berada dalam ghoyatul isaah, kejahatan yang besar ya, kesesatan yang besar ya, yang disertai adanya rasa aman. Mereka merasa aman, tenang hatinya ketika di dunia, padahal mereka melakukan kejahatan yang sangat besar. Ini adalah ketertipuan yang paling parah. Hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun wa ahdun minallahi annahum min ahli sa'adah. Sampai-sampai seakan-akan mereka itu telah datang kepada mereka kitab atau janji dari Allah bahwasanya mereka adalah ahli sa'adah, orang-orang yang akan bahagia. Jadi seakan-akan mereka mendapatkan kitab atau janji dari Allah bahwasanya mereka adalah ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia. Waqad hakamu li anfusihim annahum ahlul huda, bahkan mereka telah menghukumi diri mereka sendiri, memastikan diri mereka sendiri bahwasannya mereka adalah ahlul huda, orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa annal mu'minina dhalun, dan bahwasannya orang-orang yang beriman itu dhalun, orang-orang yang sesat. Iftar iftira'an 'alallah, yang ini merupakan kedustaan atas nama Allah. Mereka mengaku mereka berada di atas petunjuk dan menuduh kaum mukminin adalah orang-orang sesat. Ini iftira 'alallah, kedustaan atas nama Allah. Fatajarra'u, alal qawli alaihi bila ilmin. Mereka berani lancang berbicara atas nama Allah bila ilmin, tanpa ilmu. Kemudian qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang selanjutnya, wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Apabila mereka melihat kaum mukminin, mereka berkata sesungguhnya mereka kaum mukminin adalah orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Padahal mereka tidak dikirim, tidak diutus ya, sebagai penjaga yang mengawasi kaum mukminin. Ai artinya wa ma ursilu wukala 'alal mukminin. Mulzamina bihifdi a'malihim. Mereka tidaklah dikirim atau diutus untuk menjadi penjaga atau pengawas yang mengawasi kaum mukminin, yang wajib mengawasi amalan-amalan kaum mukminin. Hatta yahrisu ala ramyihim bid-dhalal. Sampai mereka berambisi dengan menuduh kaum mukminin sebagai orang-orang yang sesat. Wa ma hadza minhum illa ta'annutun wa 'inadun wa tala'ubun laisa lahu mustanadun wala burhan. Tidaklah yang mereka lakukan ini kecuali hanya ta'annut, mencari-cari kesalahan kaum mukminin, menuduh tanpa bukti, wa'inad, dan ini sikap penentangan, wa'tala'uf, dan sikap main-main, laisalah mustanad, yang tidak ada sandarannya, wala burhan, dan tidak ada buktinya. Kemudian ayat yang selanjutnya, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, orang-orang yang beriman, mereka yang menertawakan orang-orang kafir. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, walihada kana jaza'uhum fil akhirati min jinsi amalihim. Oleh karena itu, balasan untuk mereka, orang-orang yang mujrimin itu, balasan untuk mereka di akhirat nanti adalah sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Allah Ta'ala, Allah berfirman, fal yawma ay yawmul qiyamah. Maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, alladzina amanu minal kufar yadhakun. Orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Hina yarawnahum fi ghamaratil azab. Ketika orang-orang beriman melihat orang-orang kafir dalam kepedihan azab, dalam kepedihan siksa. Yataqallabun, mereka berguling-guling dalam kepedihan azab. Wa qad dhahaba anhum ma kanu yaftarun, dan telah hilang apa yang dulu mereka ada-adakan. Enggak bisa lagi mengaku-ngaku berada di atas al-haq, di atas al-huda. Adapun kaum mukminin ya berada di atas kesesatan. Nah, iftira yang seperti ini sudah enggak ada. Tuduhan dusta, mengada-ada yang seperti ini tidak bisa lagi mereka lakukan. Yang ada adalah kaum mukminin yang ketika melihat mereka dalam kepedihan azab, ya, sedangkan wal mukminun, kaum mukminin sendiri, fi ghayatir rahati wat tumaninah, kaum mukminin sendiri mereka fi ghayatir rahah, pada puncak ketenangan, wat tumaninah, dan pada puncak ketentraman. Orang-orang yang beriman berada pada puncak ketenangan dan ketentraman, sementara orang-orang kafir atau orang-orang mujrim yang dahulu menertawakan kaum mukminin, fi ghamaratil azab yataqallabun, mereka berada pada kepedihan azab. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Ketika mereka menertawakan kaum mukminin di dunia, maka kaum mukminin pada hari kiamat nanti akan menertawakan mereka. Kaum mukminin berada pada puncak ketenangan dan ketenteraman, bahkan puncak kebahagiaan, alal araik, mereka alal araik, kaum mukminin alal araik, wahyas surur muzayyanah, yaitu mereka berada di atas dipan-dipan yang terhiasi, dipan-dipan yang indah, yang durun sambil memandang. Memandang apa? Ila ma a'addallahu lahum minan na'im. Memandang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan untuk mereka. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihimul karim. Bahkan mereka juga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan yang paling lezat. Ini keadaan kaum mukminin. Figoyatir rohah watumaknina, berada dalam puncak ketenangan dan ketenteraman, kebahagiaan. Kemudian ayat yang terakhir, hal tuwibal kufaru makanu yaf'alun, apakah orang-orang kafir itu akan diberi balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia dahulu? Ai hal juzu min jinsi amalihim, artinya apakah mereka akan diberi balasan sesuai dengan jenis amalan mereka? Fakama dhahiku fid dunya minal mu'minin, sebagaimana mereka menertawakan kaum mukminin ketika di dunia, waramauhum bid dalal, dan menuduh kaum mukminin sesat. Dohikal mu'minuna minhum fil akhirah, maka kaum mu'minun juga akan menertawakan mereka di akhirat. Hina ra'auhum fil azabi wan nakal, yaitu ketika mereka kaum mu'minin melihat orang-orang kafir berada di dalam siksa dan azab. Alladhi huwa uqubatul ghay wad dalal, yang siksa serta azab itu adalah sebagai hukuman atas penyimpangan dan kesesatan mereka. Apakah mereka akan dibalas seperti ini? Al-jawab na'am. Jawabannya na'am, kata Syekh. Iya, mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia. Thuwibu makanu yaf'alun adalan minallahi wa hikmatan, mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia adalah minallah, sebagai bentuk keadilan dari Allah, wa hikmatan, dan sebagai bentuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu